Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الطلبة رحمني ورحمكم جميعا وبارك الله فيكم. Kita telah mulai masuk dalam bab Ihya'ul Mawat dan telah kita baca satu hadis dalam bab itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yaitu hadisnya Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man 'ammara ardan laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha." Barang siapa yang makmurkan tanah dengan menanaminya, membersihkannya, yang tanah itu bukan milik seorang pun, maka dia berhak dengan tanah tersebut. Hadirin rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ihya, ya, mungkin al-ta'mir, barakallahu fikum, memakmurkan itu. Ya, yang diistilahkan dengan ihya itu sendiri. Makanya na barakallahu fikum al-mu'allif menyebutkan ihya'ul mawat. Ihya menghidupkan tanah yang mati. Ikhwani fillah rahimakumullah wa jami'an barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita telah sebutkan na barakallahu fikum fawaid yang bisa diambil dari hadis di atas. Dan sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, kita baca terlebih dahulu hadisnya Aisyah kemarin. Naam barakallahu fikum. Man hafdhal hadis fal yaqra. وقضى فيه ما شاء الله بارك الله فيك. Hadirin fi din rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Kita masuk hadis berikutnya. Wa an Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, dari Sa'id ibn Zaid, semoga Allah Subhanahu wa taala Meridai beliau. Ali Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Nabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salat dan salam kepada beliau. Qala, beliau mengatakan. Beliau bersabda. Man ahya ardan maitatan fayyalah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut punya diri, punyanya. Barakallahu fikum. Rawahu salasah, diriwayatkan oleh imam yang tiga. Ya. Hasanu Tirmizi, dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Dan beliau mengatakan ruya mursalan, diriwayatkan secara mursal, bahwa kama qal, dan itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi. 6. Waqtul fi sahabiyhi, dan diikhtilafkan terkait dengan sahabat yang mengucapkan nama barakallahu fikum, atau sahabat yang mursal, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Waqila Jabir, ada yang mengatakan Jabir, wakila Aisyah, wakila Abdullah ibn Umar, ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, warrajih al-awwal. Dan yang rajih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, yang pertama yakni Sa'id ibn Zaid. Na'am barakallahu fikum. Qalibit rahmah rahmukumullah. Hadis ini sempat kita singgung ketika kita na'am barakallahu fikum menjelaskan hadis yang pertama, dikarenakan maknanya na'am barakallahu fikum sama. Na'am barakallahu fikum. Qalibit rahmah rahmukum ju'an barakallahu fikum. Ya. Qawlu man ahya ardan hiya ala wazani qawlihi fil hadis sabiq man ammara ardan. Na'am barakallahu fikum. Ya. Wa qawlu maitatan wa ya biwazani qawlihi laysat li ahadin. Na'am barakallahu fikum. Wa qawlu fayyalahu biwazani qawli fahuwa ahakku bih. Na'am. Sehingga hadis ini na'am barakallahu fikum sama. Na'am. Hadal hadis kal hadis sabiq tamaman. Ya, hadis ini na'am barakallahu seperti hadis yang sebelumnya. Na'am barakallahu fikum. Sempurna nama Rasulullah. Ya. Man ahya ardan maitatan laisa li ahadin, laisat li ahadin fayyala. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang tanah yang mati, yang tidak bertuan, maka tanah tersebut punya dirinya. Maknanya adalah wayya milkun lahu. Tanah tersebut punya, menjadi punyanya. Nah, barakallahu fikum. Lahu ayyabi'aha, boleh baginya untuk menjualnya. Wa ayyu ajiraha, boleh menyewakannya. Nih, wayurahinaha, boleh nah, barakallahu fikum, menggadaikannya. Wa yuwaqqifa wa yahibaha, boleh mewakafkannya, menghibahkan, bahkan mewariskan setelah kematiannya. Khairul bintah marah mukmujan para kalafikum. Al-zahir, yang zahir, la yahtaj ila idnil imam. Ya. Ya. Nama marah kalafikum. Lid tamalluk. Ya. Dan zahirnya nama marah kalafikum tidak membutuhkan izinnya penguasa untuk melakukan hal itu. Misalnya ada orang na'am barakallahu fikum, ada tanah kosong tak bertuan, kemudian na'am barakallahu fikum dia hidupkan, dia makmurkan, dia tanami, dia mungkin kemudian bersihkan, ya, dibangun tembok di situ na'am barakallahu fikum. Maka zahir hadis ini dan hadis yang sebelumnya itu otomatis jadi miliknya. Ini ya, otomatis jadi miliknya. Nah, khalifitlah merukmu. Apakah butuh izin dari imam? Nah ini na'am barakallahu. Dair hadisnya seperti itu. Enggak perlu. Tapi ya ikhwan fillah rahimakumullah mujain barakallahu fikum jadi masalah. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan man ahya ardhon maitatan fayyalahu. Ya. Ya kalau itu rahimakumullah jadi masalah pada sabda Rasulullah SAW ini na'am barakallahu fikum. Man ahya ardhon maitatan fayyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang tak bertuan, ya, maka tanah itu miliknya. Na'am barakallahu fikum. Sebagian ulama na'am barakallahu fikum bahwasanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah na'am barakallahu fikum semacam izin dari seorang sultan. Na'am barakallahu fikum. Sehingga ini merupakan amarakulafikum. Itnu namarakulafikum. Itnu tandim. Itnu tandim. Yaitu namarakulafikum. Semacam perizinan. Yang sifatnya namarakulafikum pengaturan dari seorang penguasa. Namarakulafikum. Sama seperti namarakulafikum. Presiden kemudian mengatakan kepada rakyatnya. Namarakulafikum. Kalau ada yang na'amarakallahu fikum menghidupkan tanah yang kosong, maka punyanya dia. Karena saat itu Rasulullah SAW sebagai apa? Penguasa. Ada yang mengatakan, enggak, ini adalah itnu syar'i. Itnu syar'i. Nah, kalau itnu syar'i ya, na'amarakallahu fikum, ya, enggak perlu. Ya. Izin dari penguasa. Na'amarakallahu fikum. Karena pada asalnya ucapannya Rasulullah SAW itu adalah tasyri'. Ya. Oleh karena itulah ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama karena ya beda sisi pandang terkait dengan apa? Ucapan ini. Apakah ini itnu tandimi atau itnu syar'i? Nah, barakallahu fikum. Mereka yang menganggap itu tandim. Karena waktu itu Rasulullah SAW sebagai penguasa. Yang mengatakan seperti itu. Untuk rakyatnya. Sehingga dalam bab itu. Ihya'ul mawat yahtaj ila itul imam. Nah, ucapan Rasul itu merupakan izin. Perizinan bagi rakyatnya. Waktu itu. Ya ya. Ada yang mengatakan amarakulah itu adalah idn syar'i. Idin secara syar'i. Karena hukum asalnya ucapan Rasulullah SAW tasyri'. Sehingga kalau seperti itu, ya, enggak perlu. Idin dari imam. Sehingga disitulah terjadi khilaf. Pendapat yang pertama. Al-Qul awal. Annahu. La yamliku illa bi idnil imam. Annahu la yamliku illa bi idnil imam. Wa hadha madhhabu Abi Hanifah. Wa hadha qawl al-Imam Ahmad. Ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Fastadallu biquli alaihi salatu wassalam, mereka berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahya ardhon maitatan fayyalahu. Mereka mengatakan hadza idnun minhu, inilah izin dari beliau alaihi salatu wassalam, li annahu alaihi salatu wassalam hin idin waliyyu amrin. Waliul amri. Karena saat itu beliau adalah walul amri. Wa hadha yadkhulu min babil idni. Dan ini masuk dalam bab perizinan. Perizinan bagi rakyatnya. Nah, warakallahu saat itu. Kama law qala imam fi baladi. Seperti jika seorang penguasa berkata kepada rakyat di negerinya, au fi mamlakatihi, atau pada rakyat di kerajaannya, man ahya ardan maitatan fayalau. Nah, marakallah, seperti itu. Fayarawna, maka mereka pun memandang, anna hadha min babil idnis sultani. Pandemi. Nah, marakallah, ini adalah min bab idin sultani. Nah, marakallah, pandemi. Semacam peraturan begitu ya, dari apa? Dari penguasa begitu. Nah, marakallah. Jadi kalau dengan sudut pandang ini, kalau misalnya sampai yang dapati ada ardun mawat, ya, nawarakulah, ya, tanah kosong tak bertuan, ya, maka nawarakulah fikum antum, kemudian antum nawarakulah fikum bersihkan, antum makmurkan, ya, maka untuk menjadi milik kepemilikan, maka harus ada izin dari penguasa. Kalau penguasa mengatakan sudah milik kamu, nah barakallahu fikum, maka menjadi milik. Paham ya? Ya kan fitnah marahmu kemujuan barakallahu fikum. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, annahu la yushtaratu idnul imam, bahwasanya tidak dipersyaratkan izin seorang penguasa. Wa inna qawla Rasul alaihi salatu wassalam, man ahya ardan maitatan fayyalahu. Dan sungguh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menghidupkan tanah yang tak bertuan, maka tanah tersebut miliknya. Hadza min babit tasyri', ini masuk dalam bab tasyri'. Al idnu syar'i, dan izinnya adalah izin syar'i, wa tamliku syar'i. Naam barakallahu fikum. Laisa min babil idnis sultani, bukan masuk dalam bab izin sultani. Fayaquna ar-rasul alaihi salatu wassalam qala qawlan tasyri'iyan laisa tandimiyan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda tersebut tidaklah bersabda ya dengan ya tandim, tidak tandim, tapi na'amarakallahu beliau, na'amarakallahu fikum, bersabda qawlan tasyri'iyan, dengan ucapan yang sifatnya tasyri', sebagai pensyariat. Artinya na'amarakallahu fikum, ketika ada siapa saja na'amarakallahu fikum yang mendapati tanah yang tak bertuan, kemudian ia apa? Hidupkan. Maka dari hadis yang disebutkan di atas tadi, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Khamilillah marhamuk mujuan barakallahu. Wa bina'an ala hadha, atas dasar ini na'amarakallahu fikum, faidha ahyal insanu ardhan maitatan fayyalahu. Maka apabila ada seorang menghidupkan tanah yang tak bertuan, maka tanah tersebut punya dirinya. Lianna hadhi laysat milkan li ahadin, dikarenakan tanah tersebut bukan milik seorang pun. 6. Qalu, mereka yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan, kama annal insan idza kharaja ilal bar wahtassa ikhtisasa wahtassa al hashisa wa ahbata al hatab, sebagaimana jika ada seorang yang keluar mencari kayu bakar atau mencari rumput, na'am warakallahu fikum, ya, wastaqa minan nahri, atau dia mengambil air dari sungai, sama asfa dzalik, dan yang semisal dengan itu, fa innahu la yushtaratu fihi idnul imami bil ittifaq. Maka tidak dipersyaratkan dalam perkara tersebut untuk minta izin terlebih dahulu kepada penguasa. Ini dengan kesepakatan para ulama. Nawarakallahu. Fahadha kadzalika. Maka ini seperti itu. La yushtartu fi idnul imam. Tidak dipersyaratkan padanya izin kepada penguasa. Naam, hadha huwa al-masyhur min madhhab al-Imam Ahmad. Inilah yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat ya. Naam, pendapat yang pertama ya. Dan juga pendapat ini. Annahu yamlikuhu ay yamliku ma ahyahu. Sawa'un adzinal imam adzinal imamu aw lam ya'dzan. Maka dia bisa memiliki tanah tersebut. Tanah yang tak bertuan kemudian ia apa? Ia makmurkan, ia hidupkan. Maka na'am secara tasyri' syar'i na'am warakallahu fikum itu sudah menjadi miliknya. Ya. Boleh dia jual, boleh dia hibahkan, boleh dia wariskan, boleh dia wasiatkan, boleh dia wakafkan. Akhirin amarakallahu fikum, artinya dia sudah bisa amarakallahu fikum mengelola tanah itu dengan pengelolaan yang sempurna. Ada ya. Ya karibit entah marah hukum jain barakallahu. Nah. Baik. Naam warakallahu fikum mendapatkan izin dari seorang penguasa atau tidak? Naam warakallahu fikum. Ya khalifat lah marah mukmujan warakallahu fikum. Kemudian apa dikritik oleh pendapat yang kedua, naam warakallahu fikum. Pendapat yang pertama tentang naam warakallahu fikum alasan tadi. Ketika naam pendapat yang pertama menyebutkan alasan bahwasanya itu sama dengan air yang diambil dari apa? Dari sungai, sama dengan rumput yang diambil di apa ya? Di padang-padang rumput. Ya khalifat entah mukmuh. Maka dibantah oleh pendapat yang pertama. Qalu Inna Rasul alaihi salatu wassalam syarrakan nas fiha. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal-hal itu menjadi ya, milik bersama. Dimiliki oleh manusia. Secara bersama, na'am warakallahu fikum. Beliau mengatakan, An-nasu syuraka'un fis-salasa. Manusia itu berserikat pada tiga hal. Na'am warakallahu fikum. Al-ma wal-gala wan-nar. Nih, berserikat pada tiga hal. Yang pertama, air, rumput, dan api. Na'am warakallahu fikum. Walam yakul wal ard. Nih, dan beliau tidak menyebutkan al ard. Nah, warakallahu fikum. Ya. Qul bi rahmah rahmukum jazakum barakallahu. Naam. Qul bi rahmah rahmukum jazakum barakallahu. Fa idza lam yakul wal ard, kalau Rasul tidak mengatakan wal ard masuk dalam bagian atau benda-benda yang menjadi apa? Naam. Sesuatu yang dimiliki bersama. Nah, sara tadbirul ardi ila waliyil amri. Maka pengaturan tanah itu kembali kepada penguasa. Gitu. Itu taklilnya mereka, pendapat yang pertama. Ya, khairibillah marhamukum jazakum barakallahu. Ya, sara tadbirul ardi ila waliyil amri, walakin alladhi yadhhar. Ya, akan tapi yang nampak nam annal qawl as-sahih, bahwasanya pendapat yang benar, anna man ahya ardhan maytatan fahiya lahu, bahwasanya orang yang menghidupkan tanah yang tak bertuan maka tanah tersebut miliknya. Wadhalika li'annal asla fi kalam ar-rasul alaihi salatu wasallam innahu tasyri'un la tandimun. Wah, ini kata disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikarenakan hukum asal na'amarakallahu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tasyri', bukan tandim, bukan Namarakallahu tandim, tandim sultani bukan ya. Namarakallahu fikum. Khalifat dah marahmukum jazakallahu barakallahu. Ya, latan hatta yakumatil annahu tandimun. Sampai namarakallahu fikum tegak dalil bahwasanya itu adalah tandim. Ya, aturan kenegaraan. Ya, ya khalifat dah marahmukum jazakallahu barakallahu. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga na'barakallahu fikum menyebutkan alasan yang lain. Nih. Yeah. Puasnya na'barakallahu fikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardan maytatan fayalahu," itu membab syirik, bukan tandim. Na'barakallahu fikum. Beliau na'barakallahu fikum memberikan alasan yang lain. Innal insana idza qatala qatilan fil harb. Nih. Innal insana idza qatala qatilan fil harb falahu salabu atau salbu. Bahwasanya seorang manusia apabila dia membunuh orang kafir dalam medan perang, nih, maka bagi dirinya berhak untuk mendapatkan apa yang ada padanya. Bajunya, senjatanya, namarakal, apa saja yang ada padanya. Yang nempel, misalnya kalau misalnya tadi orang-orangnya tadi punya cincin-cincinnya, alorji-alorjinya, semuanya namarakal. Khalifat entah mukujan namarakal. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala qatilan falahu salfu namarakal. Karena siapa yang membunuh, ya, orang kafir di medan perang, maka na'barakallahu fikum, maka dia berhak mendapatkan apa yang ada pada orang tersebut, yakni ma'alaihi minasyab, yaitu apa yang ada pada orang tersebut dari baju, dari apa saja na'barakallahu fikum, senjata dan yang lainnya. Maka itu secara otomatis gitu ya, na'barakallahu fikum tasyri. Nah, sama seperti na'barakallahu fikum, ya Rasul mengatakan man ahya ardhan maytatan fayalahu. Ya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang tak bertuan, maka bumi tersebut, tanah tersebut itu punyanya dia. Dia berhak untuk mendapat memilikinya, na'barakallahu fikum. Sama seperti ini. Ya. Qalibit rahmatukum jazakallahu barakallahu. Tapi tetap saja na'barakallahu fikum. Ya. Ini juga dikritik oleh ulama yang lain. Bahwasanya na'barakallahu man qatala qatilan itu juga na'barakallahu fikum. Ya. Bermakna ibnu sultani. Na'barakallahu. Ibnu sultani. Na'barakallahu. Ala kulli hal ihun rahmatun barakallahu fikum. Ya. Kaidah asal. Sehingga dalam bab ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, yeah. Bahwasanya orang yang melakukan takmir atau apa takmirul ard, yeah. Yaitu menghidupkan bumi yang tak bertuan, itu na'barakallahu fikum, dalam bab itu ada dua pendapat, harus ya yeah, mendapatkan izin penguasa untuk memiliki tanah tersebut. Nah, kalau tidak na'barakallahu fikum nggak bisa, atau na'barakallahu fikum yang pendapat yang kedua, secara otomatis dia langsung memiliki tanah tersebut. Ya khalifat entah marahmukum jazakallahu barakallahu fikum. Ya, ala kulli hal al-qa'idah al-asriyah annal asla fi kalamir rasul annal asla fi kalamir rasul alaihi salatu wassalam huwa tasyri. Walakin law anna waliyal amri mana'a minal ihya'i illa bi'idni falahu dhalik. Akan tapi kalau ada penguasa yang melarang ya, menghidupkan tanah yang tak bertuan kecuali dengan miliknya, kecuali dengan izinnya, maka boleh pula na'barakallahu fikum, boleh penguasa mengatakan demikian. Kalau sudah seperti itu, na'amarakallahu fikum, maka bagi rakyat, ya, tidak boleh, ya, na'amarakallahu fikum, menggunakan tanah yang tak berpemilik, ya. Kemudian dia makmurkan, kemudian dihidupkan, na'amarakallahu, dia tanami barangkali. Ya kalau witnah marah kemudian diambil, maka itu enggak boleh sampai dapat izin dari penguasa. Kalau memang penguasa menyerahkan dunia, na'amarakallahu. Ya kalau witnah marah kemudian barakallahu. Naam. Li'annahu qad yara minal maslahati tandimul ihya. Ya, dikarenakan terkadang penguasa itu memandang ada kemaslahatan untuk mengatur na'amarakallahu fikum. Mengatur na'amarakallahu fikum pengelolaan tanah. Ya, yang tak bertuah. Ya, kadang seperti itu na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn Rahmujun barakallahu. Hatta la yata'adda an-nas ba'dhum ala ba'd, sehingga na'amarakallahu fikum manusia tidak saling mendolimi sebagian kepada sebagian yang lain. Wala yahsulun niza', dan tidak terjadi perselisihan, percekcokan. Wa yakunul mas'alatu ya takhattatul ardi kama asfa dzalik min kibalit taula, dan masalah pematokan tanah dan na'amarakallahu fikum yang selain daripada itu berkait dengan pertanahan, itu semuanya na'amarakallahu fikum harus melalui penguasa. Dan alhamdulillah di na'amarakallahu fikum di negara kita ada BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Kalau kita entah marah mukmin yang mengatur na'amarakallahu fikum regulasi tanah yang ada di na'amarakallahu fikum di negara. Dan setiap na'amarakallahu fikum daerah itu ada BPN-nya sendiri-sendiri. Ya. Ya kali witlah warahmukum jual barakum. Nah. Wa man ja'a bin nasi yahmi. Nah. Kulna lau hadha na'amarakallahu fikum arduka. Na'amarakallahu jual barakallahu fikum. Kalau misalnya na'amarakallahu fikum ada orang yang sudah menghidupkan tanah, makmurkan tanah yang kosong, yang tak bertuan tadi. Kemudian na'amarakallahu fikum dia sudah mendapatkan izin daripada penguasa na'amarakallahu, maka kita katakan ini tanahmu na'amarakallahu fikum. Ya kali fikum na'amarakallahu. Jadi semuanya dikembalikan kepada penguasa. Tak boleh na'amarakallahu fikum langsung. Ya kali fikum na'amarakallahu fikum. Demikian. Jadi ikhwali fillah rahimah rahimakumullah, jadi 6 hadis yang pertama di mana Rasulullah SAW mengatakan man amara ardhan laisat li ahadin fa huwa ahaqqu biha, juga na'amarakallahu hadis man ahya ardhan maitatan fa ya lahu, maka na'amarakallahu fikum hukum asalnya ini adalah ya tasyri', sifatnya tasyri', tapi secara tatbik na'amarakallahu fikum praktek, maka dikembalikan na'amarakallahu untuk tamlik, ya, kepemilikan tanah yang dikelola dari tanah yang tak bertuan itu kembali kepada izin penguasa. Kali bintah pengusian barakallahu. Berikutnya hadis yang ke-878. Wa an ibni Abbas radhiyallahu an, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, anna Sa'bah ibn Tsamah radhiyallahu anhu akhbarahu, bahwasanya Sa'bah ibn Tsamah seorang sahabi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, akhbarahu telah menceritakan kepada Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la hima illa lillahi wa li rasulih, tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Ya kali bin Rahmarah mukmujail barakallahu fikum. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam bab Ihya'ul Mawat, ya. Kali bin Rahmakumullah dari sisi na'am barakallahu fikum bahwasanya tanah nam yang menjadi tanah larangan na'am barakallahu fikum itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Objek ihya'ul mawat, enggak bisa. Karena sudah menjadi ikhtisas. Ya. Ya kali bin Rahmakumullah barakallahu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-munasabah kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab Ihya'ul Mawat. Annal hima nau'un minal ihtisas. Bahwasanya hima, daerah larangan. 6. Yaqali bintah ma'am adalah satu salah satu jenis daripada ihtisas. Na'am warakallahu fikum. Bagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin terkait dengan Ihya'ul Mawat, ya, na'am barakallahu fikum. Definisinya. Ya. Yeah. Bahwasanya tidak menjadi kekhususan. Menjadi kekhususan itu maslahat untuk umat, na'am barakallahu fikum, atau yeah, milku maksumin. Enggak, ya. Ya kalau fi tah barakallahu fikum. Sehingga kalau ada tanah larangan, na'am barakallahu fikum, maka itu tidak bisa dimakmurkan, kemudian dijadikan kepemilikan. Setelah di takdir nah warakallahu fikum habis. Ya. Karena al-hami yahtassu bi hadzal ardil hamiyah wa yamna'u ghairu minha. Nah warakallahu kan orang yang menjadikan tanah larangan tadi itu mengkhususkan tanah tersebut sebagai tanah larangan dan melarang orang lain ya dari tanah tersebut. Sekarang yang terakhir mengkhususkan barakallahu bahasanya. Ya. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya la hima illa lillahi wa li rasulih. Tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan Rasulnya. Kali ya. Kali bin Rahmakum. Dalam hadis ini na'am barakallahu fikum. Ya ada larangan untuk na'am barakallahu membikin sebuah daerah terlarang. Na'am barakallahu fikum. Kali bin Rahmakum. Kecuali ya Allah dan Rasulnya. Na'am barakallahu fikum. Ya kan fitnah hujan barakallahu fikum. Ya dulu di zaman jahiliyah na'am barakallahu fikum orang-orang yang na'am barakallahu fikum punya power itu ya na'am barakallahu fikum. Dia bilang na'am barakallahu fikum pada orang-orang ini adalah tanah larangan, enggak boleh ada yang masuk tanah ini. Na'am barakallahu fikum. Dikhususkan untuk punyanya dia, misalnya tanah itu sebagai apa? Sebagai tempat penggembalaan, enggak boleh na'am barakallahu fikum orang lain menggembala di situ. Dulu orang-orang jahiliyah melakukan demikian. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifatun rahmarah mukmujan. Kemudian dibatalkan oleh Rasulullah SAW hal itu. Kemudian Rasul mengatakan, la hima illa lillah wali rasul. Nah maksudnya illa lillah wali rasul itu adalah, maksudnya apa naam warahmatullahi wabarakatuh? Ya khalifatun rahmarah mukmujan. Yaitu tanah, dibikinnya tanah larangan. Naam warahmatullahi wabarakatuh itu untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Misalnya naam warahmatullahi wabarakatuh negara punya itu, naam warahmatullahi wabarakatuh punya. Misalnya punya naam warahmatullahi wabarakatuh naam peternakan sedekah misalnya. Dan dia butuh naam warahmatullahi wabarakatuh untuk digembalakan. Akhirnya dia pun negara tentunya naam warahmatullahi wabarakatuh waliul amr ya, bikin amarakallahu fikum daerah khusus untuk perawatan ya, ternak sodaqoh tadi. Na'amarakallahu. Fa'adha, ya juz, boleh. Karena ini untuk Allah dan Rasulnya. Yaitu untuk masyarakat kaum muslimin. Ya, kali fitnah marah mukmujuan barakallahu. Nah. Jadi, kalau misalnya membikin tanah larangan itu, ya, daerah terlarang itu na'am warakallahu untuk kepentingan pribadi. Nye. Maka enggak bisa, enggak boleh na'am warakallahu dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena termasuk kedzaliman na'am warakallahu. Ini tanah yang tak bertuan, yang seharusnya barakallahu fikum bagi semua pihak bisa memakainya. Entah untuk ngambil rumput, entah untuk cari kayu bakar, entah apa-apa barakallahu fikum. Kemudian dia barakallahu fikum menyatakan ini tanah larangan, enggak boleh ada yang lain. Ini enggak boleh. Kalau untuk kepentingan pribadi enggak boleh. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah. Disebut ini la hima illa lillah, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam bab ini Allah tidak perlu wallahu ghaniyun an kulli syai'in. Namarakallahu la yahtaju ila ahadin yahmilahu. Namarakallahu. Ya kan ini tentang marhamah kemujaan para kalau. Maka yang dimaksud dengan la hima illa lillah itu adalah namara kalafikum tanah larangan yang dipakai untuk kepentingan kaum muslimin, ya, dengan digunakan, ya, sebagai tempat namara kalafikum, ya, merawat ternaknya, ternak sodako misalnya, nam ibul sodako, hailul jihad, unta yang dikumpulkan oleh penguasa kaum muslim dari sodako, kemudian kuda yang dipakai untuk berjihad ditaruh di situ sama asbah dari khalifah entah marhamukum, sehingga kalau misalnya namarakallahu fikum penguasa kaum muslim memerlukan untuk bikin yang semacam itu, bikin tempat khusus namarakallahu fikum yang di situ namarakallahu fikum ternaknya, ternak sodako bisa dirawat di situ, atau na'amarakallahu fikum kuda yang dipakai jihad bisa dirawat di situ, maka tidak mengapa, boleh na'amarakallahu boleh, sehingga saat itu na'amarakallahu fikum al-khima tanah larangan tadi, itu termasuk ikhtisas, masuk bagian dari ikhtisas, gak boleh dijadikan sebagai apa? Ardun mawat, jelas ya. Ini sehingga boleh enggak kita itu kita memakmurkan tanah tersebut? Enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Ya, paham ya? Ya qul bitnahmukum. Pertanyaannya, kalau misalnya na'amarakallahu fikum, qul bitnahmukum, ada masyarakat yang lain. Ya, sudah dikasih tahu ini adalah tanah larangan, enggak boleh setiap orang masuk ke situ, ngambil rumput di situ, na'amarakallahu mengembala di situ, na'amarakallahu. Enggak boleh. Kok ada masyarakat yang melakukan itu? Maka apakah dia berdosa? Iya, berdosa. Termasuk berdosa. Ya kalau kita tidak marah mukmujian barakah. Dari hadis ini kita tidak mukmuh diambil faedah. Yang pertama, subutul hima. Subutul hima, yakni annau yajuzu fil asli, lakin bisyurut na'amarakulah. Tetapnya tanah larangan. Bahwasanya boleh membuat tanah larangan, tapi dengan syarat. Satu, yang bikin adalah penguasa. Yang kedua, untuk kepentingan na'amarakulah kaum muslimin. Yeah. Ya kan ibn, kenapa? Hanya diizinkan lillah wali rasul. Ya. Yeah. Al-hima itu na'am diizinkan, itu untuk lillah, untuk Allah dan Rasulnya. Yaitu untuk kepentingan kaum muslimin. Untuk terkait dengan jihad mereka. Bukan untuk pribadi-pribadi. Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmukum. Bahkan pribadinya penguasa itu sendiri. Enggak boleh. Nah, warahmatullahi. Ya kan ibn rahmah rahmukum. Syahid warahmatullahi. Yang kedua. Nah. Annau la yajuzul hima lisahsin mu'ayyanin. Oh, jelas ya. Bukan enggak boleh bikin tanah larangan untuk pribadi tertentu. Entah itu penguasa tertentu, entah itu na'amarakallahu fikum syekh al-qabilah. Iya, enggak boleh. Khalifat entah marah. Likauli sallallahu alaihi wasallam illa lillahi wali rasulih. Iya. Kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Tanah larangan untuk Allah dan Rasulnya. Yaitu tanah larangan yang dibikin untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin berkaitan dengan harta zakat, harta sedekahnya mereka. Ya, atau na'amara kepentingan jihad fi sabilillah. Ya. Khairatun rahmatukum. Salis jawazul hima lil masalil ama. Boleh ya. Adanya tanya larangan untuk kemaslahatan umum. Yani al-mawashi allati maslahat walil muslimin, yaitu binatang-binatang ternak yang diternak di situ, yang itu semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Walakin yang bagi ayyuqal aw yus'al law an ahadan tajarra'a. واختش من هذا الحما أو تجرأ ويرعى إبله فيه فليكن آثما. نعم بارakallahu fikum. Kalau perlu ditanyakan, nعم بارakallahu fikum. Kalau seandainya nعم بارakallahu ada orang yang berani mengambil kayu apa mencari rumput di situ, atau nعم بارakallahu fikum ya nekat nعم بارakallahu fikum mengembalakan untanya di tanah tersebut, apakah dia termasuk orang yang berdosa? Al-jawab, yakunu asiman. Maka orang yang semacam itu termasuk orang yang berdosa. Lidukhuli fi qouli ta'ala, ya ayyuhallatina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ya. Karena masuk pada keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai segenap kaum mukminin, taatilah Allah, taatilah rasulnya, dan ya, kepada penguasa di antara kalian. Taatilah penguasa di antara kalian. Fa idza hama waliyul amri hadzal makan litawabil muslimin al-ama fa innahu la yajuzu ahadin ay ya'tati 'alayhi. Maka apabila penguasa telah menjadikan tempat tersebut sebagai tanah larangan, namarakallahu fikum, yang digunakan untuk namarakallahu fikum kepentingan kaum muslimin ya, kepentingan namarakallahu ternak apa hartanya kaum muslimin, secara umum, fa inna la yajuzu li ahadin ay yatadi alaihi, maka enggak boleh seorang pun untuk melanggarnya. Kalau melanggar namarakallahu fikum dosa. Ya khairu fitnah rahmah rahmukum syal barakah. Nah, termasuk nah barakallahu fikum, kalau di tempat kita itu ada istilah cagar alam ya. Iya, cagar alam ya. Di sini ada juga cagar alam itu nah barakallahu. Di situ nah barakallahu fikum penguasa memandang perlu untuk nah barakallahu fikum membuat daerah tersebut sebagai apa? Sebagai tempat khusus untuk kemaslahatan tertentu. Biasanya untuk hewan-hewannya di itu dilindungi ya. Nah, fungsinya nah barakallahu fikum agar tidak sembarangan orang masuk ke situ kemudian berburu apa yang ada di situ. Iya, ini masuk di situ. Nah barakallahu fikum. Ya kan fitnah marhamukum, maka enggak boleh bagi kita nah barakallahu nekat masuk nah barakallahu fikum dan mengambil apa yang ada di situ dari hewan-hewannya gitu ya. Atau yang lainnya. Ya kan fitnah marhamukum, entah hewannya, entah pohonnya, entah apa saja ya. Nah barakallahu. Maka termasuk nah barakallahu kalau dilakukan nekat dosa. Ya. Kan fitnah marhamukum, kalau di dari sini ada cagar alam. Anu pernah lihat? Enggak pernah tahu ya. Selama ini enggak pernah lah. Di sebelah sana itu ada cagar alam nama pangka, sung pangka itu. Kan fitnah marhamukum syal barakallahu, dan mungkin di tempat-tempat yang lain. Ya kan fitnah rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa hafdhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.